Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Hadis kedua dalam bab al-muraqabah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek yang telah engkau lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan menghapus kejelekan-kejelekan tersebut. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Dzar bin Junadah dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Ini terkait dengan muraqabah. Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Fi sirri wal alan, ketika dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, terlihat orang lain. Ya, takwa sebagaimana kita tahu adalah ya'dul wiqayah bainahu wa bainallah atau bainal qabilah an yaj'al al-'abdu wiqayatan bainahu wa bainal qabilah. Seorang membuat tameng penjaga antara diri dia dengan adab Allah bi fi'li al-awamir wa tarkin nawahi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Ini takwa. Sebahasa al-wiqayah. Namun dalam istilah banyak para ulama mendefinisikan, di antara ucapan Ibnu Taimin rahimahullah, an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina iqabilah wiqayatan. Seorang membuat wiqayah, ia penghalang dirinya dari azab Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya, iringilah perbuatan jelek yang telah dilakukan dengan perbuatan baik. Ya, karena sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, perbuatan amal baik, akan menghilangkan kejelekan perbuatan-perbuatan dosa. Farbillah rahiman rahimakumullah. In kanti sayyi'ah saghair, kalau sayyi'ah yang dimaksud adalah dosa kecil, tukaffar bimujarrad al-hasanat al-amal salihah, dosa kecil itu akan dihapus dengan semata-mata melakukan amal saleh, kebaikan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna, salat yang lima waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ya, majtuni batil kabair, selama dia tinggalkan dosa-dosa besar. Dosa yang dihapuskan dengan amal soleh adalah dosa kecil. Dan itu pun sebagian para ulama berpemahaman memahami dari hadis ini yang semisalnya dengan syarat dia meninggalkan dosa besar. Ini as-sayyi'ah wa'ad bi'is-sayyi'ata al-hasanata muha. Kalau sayyi'ahnya shagair, maka akan dihapus dengan hasanat, yakni amal-amal soleh yang dilakukan. Amal kabair, adapun dosa besar, ya, maka akan dihapus, ya, dengan taubat. Dengan taubat. Sehingga makna hadis ini, wa'at bi'insayi'ata al-hasanata tamhuha. Ya, hasanah di sini, kalau itu adalah dosa kecil, maka semata-mata hasanah, amal soleh, akan menghapusnya. Jadi kalau saja di sini adalah dosa besar, maka hasanah di sini adalah taubat. Dengan taubat, ya, dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah kita baca, maka sayi'ah, dosa besar, dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana hadis wa tibi'is sayyata al-hasanata muha. Qala, kata beliau, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik umum, ya, di sebagian para ulama kita yang mengumpulkan akhlak yang baik itu dengan badlun nada, ya, wa kafful adha, wa talaqatul wajhi, dan ditambah dengan tahammul al-adha. Badlun nada, yakni memberikan apa yang bisa diberikan kepada orang lain, berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan dengan harta kita, dengan badan kita, dengan ilmu kita, apapun yang bermanfaat kepada orang lain, untuk orang lain diberikan. Ini badlun nada. Kafful adza, yakni menahan diri dari menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Iya. Man ya Rasulullah, man ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Kaful aja. Wa talaqatul wajhi. Iya, menampakkan wajah berseri-seri di hadapan seorang mukmin muslim. Dan ditambah sebagian para ulama kita dengan tahammul adza, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dari teman, dari orang lain, ya, dari kekurangan yang lain. Ini akhlakul karimah, inilah khuluqun hasan, berusaha memberikan apa yang bisa diberikan manfaat bagi orang lain, menahan diri sebisa mungkin dari menyakiti, mengganggu orang lain, ya, berusaha sebisa mungkin untuk memberikan wajah yang baik kepada orang yang semestinya kita berbuat demikian. Iya, dan yang keempat adalah berusaha sebisa mungkin untuk kita sabar menanggung beban, iya, dalam bergaul dengan orang-orang yang mungkin, iya, kurang berkenan, menyakiti kita, banyak, iya, kekurangannya terhadap kita. Tahammul adza. Ini khairul rahimun rahimakumullah, wasiat yang agung, dua wasiat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua wasiat, dua perkara, dua hal yang pertama, taqwallah dan ya itba' as-sayyi'ah bil hasanah, ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya, terkait dengan muamalah kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seringkali ya kita dapati di dalam hadis-hadis, ketika Allah merintahkan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, juga kita diperintah untuk memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal.